Untuk apa bercinta bila kau selalu berdosa? Untuk apa ada rasa jika kau palingkan muka? Bersamamu bukan lagi tujuan yang sempurna. Saling percaya seakan musnah begitu saja. Kau dulu yang selalu peduli akan diriku. Untuk diriku kau berikan keegoisan dirimu. Terpaku di dalam pikiranku seperti dulu. Yang pertama saat dirimu jadi milik diriku. Tapi sekarang diriku yang selalu saja mengalah. Dengan segala sikapmu terkadang buat aku lelah. Selembar kisah terukir manis dulu terasa indah. Tapi kini kau berbeda, semuanya telah berubah. Berbagai tanda tanya masuk di dalam dadaku. Entah mengapa dan sebenarnya ada apa itu. Setelah sekian lama kau tak lagi bersamaku. Dan kini kau tak pernah lagi anggap diriku. Tak kusangka kau mendua. Kau ingkari janji kita dulu bersama. Tak kusangka kau berdusta. Tapi kini kau pergi begitu saja. Sakit hatiku seperti kau tusuk di belakangku. Sungguh tega dirimu membuat diriku sakit hati. Tak sangka dirimu begitu kejam pada diriku. Tak pernah kau berpikir betapa hancurnya aku. Tak pernah kau sadar apa yang kau buat itu salah. Kenapa diriku saja yang selalu harus mengalah. Diriku hidup bersamamu seperti zaman penjajah. Ku dihukum, ku disiksa, bahkan dulu yang disalah. Sekarang diriku tak sanggup dibuat seperti catur. Setiap saat, setiap waktu selalu yang engkau atur. Lebih baik sekarang diriku pergi meninggalkanmu. Supaya diriku tak bisa kau sakiti sepanjang waktu. Mungkin jalan yang terbaik kita harus berpisah. Tapi bukan karena diriku sekarang ingin memasrah. Mungkin dengan begini engkau akan berubah. Ingatlah sayang diriku selalu takkan menyerah. Tak kusangka kau mendua. Kau ingkari janji kita dulu bersama. Tak kusangka kau berdusta. Tapi kini kau pergi begitu saja. Tak kusangka kau mendua. Kau ingkari janji kita dulu bersama, yeah.